نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواننا في الدين أعزكم الله جميعا. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis yang sederhana. Kita semua datang ke tempat ini untuk bersama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya yang asli, yaitu melalui Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah Ridwanullahi alaihim ajma'in. Tuan Sidin wa Jatumullah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa insyaAllah materi yang akan disampaikan pada siang hari ini yaitu fikih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemuliaan umat Islam, demikian pula kebahagiaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa dicapai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan hal tersebut tidak akan mungkin yakni sempurna kecuali dengan adanya amar ma'ruf, yaitu saling memerintahkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang mencegah dari segala kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amar ma'ruf umat ini akan mencapai kejayaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Kalian adalah sebaik-baik umat. Umat ini, yaitu umat Islam, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak umat manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri khas mereka adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perkara-perkara yang mungkar, yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah merupakan ciri khas kaum mukminin dan kaum mukminat. Mereka ini saling beramar ma'ruf di antara mereka, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di kalangan mereka, apakah di kalangan kaum laki-laki atau di kalangan para wanita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan di dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahwasanya kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan, sebagian mereka adalah penolong atas yang lainnya, saling tolong menolong, saling berwasiat di antara mereka. Ya'muruna bil ma'ruf, di antara wala loyalitas yang diberikan di kalangan mereka, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, yaitu mereka saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Ikhwan fi din azakumullahu jami'an. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan sebab, di antara sebab-sebab selamatnya umat ini dari berbagai malapetaka, dari berbagai cobaan-cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul qa'im fi hududillah wal wasi' fiha. Perumpamaan orang-orang yang al-qa'im fi hududillah, orang-orang yang mencegah manusia dari kemungkaran, mencegah manusia dari kemaksiatan-kemaksiatan, fi hududillah, dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal waqi'u fiha, dan perumpamaan orang yang terjerumus di dalamnya, di dalam perkara yang mungkar. Jadi dalam hadis ini Allah misalkan antara orang yang mencegah dari kemungkaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran, Rasulullah SAW memisalkan keadaan mereka kamatsali qaumin istahamu ala safinatin. Mereka berdesak-desakan untuk naik ke sebuah perahu yang besar. Fasara ba'duhum a'laha. Kemudian diadakan undian di antara mereka, sehingga sebagian di antara mereka ada yang berada di atas atau di bagian atas perahu tersebut. Wa ba'duhum asfalaha. Dan sebagian di antara mereka berada di bawahnya. Sebagian di antara mereka ada berada di tingkat atas, kemudian sebagian lagi berada di tingkat bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha. Dan orang-orang yang berada di bawah, orang-orang yang berada di bawah, idza istata'u minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Orang-orang yang berada di bawah, apabila mereka membutuhkan air, mereka yakni mesti lewat di bagian atas dari perahu tersebut untuk mendapatkan air, persediaan air yang mereka ini miliki. Faqalu, sehingga mereka berinisiatif, lau anna farafna, mereka mengatakan, seandainya kami orang-orang yang berada di bawah ini melubangi kapal tersebut, walam nu'zi man fawqana, dan kami tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kami, ini lebih bermanfaat, kata mereka, tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas mereka, mereka pun yakni bisa mendapatkan air dengan mudah. Maka apa yang terjadi jika seandainya hal tersebut dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas mereka? Fa in tarakuhu wa ma aradu halatu jami'an. Seandainya mereka membiarkan orang-orang yang berada di bawah untuk melubangi kapal yang mereka tumpangi untuk mendapatkan air minum, wa ma aradu, dan apa yang mereka inginkan, halatu jami'an, mereka semuanya akan binasa. Mereka semuanya akan binasa. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Tetapi seandainya jika mereka mengambil tangan-tangan mereka, mengajak mereka untuk tidak melubangi kapal yang mereka tumpangi, maka mereka akan selamat dan semuanya akan selamat. Demikian halnya umat ini. Jika seandainya salah satu di antara mereka atau sekelompok di antara mereka mengajak umat Islam atau sebagian dari umat Islam yang terjerumus di dalam kemungkaran-kemungkaran, maka mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya jika mereka membiarkan kemungkaran merajalela di sana sini, tidak ada amar ma'ruf sedikit pun dan tidak ada nahi munkar sedikit pun di kalangan umat ini, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan malapetaka, akan menimpakan cobaan terhadap yang di seluruh umat ini, baik yang saleh di antara mereka maupun orang-orang yang saleh di antara mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum latakra'una hadhihi al-ayah, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kalian menyelamatkan diri-diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum, tidak akan memudaratkan, tidak akan mencelakakan, tidak akan merugikan kalian orang-orang yang sesat jika kalian mendapatkan petunjuk. Sebagian di antara kaum muslim memahami bahwa kalau dia tetap berada di atas istiqamah sementara orang lain atau selain dia dalam kesesatan, ini tidaklah memudaratkan bagi dia. Yang penting dia ini bisa istiqamah di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun orang lain yang sesat jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala meluruskan pemahaman tersebut dengan menyampaikan apa yang beliau pernah dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sami'tu, kata beliau, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innan nas idza ra'u dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syafa'iyya ummuhum Allah biiqabin minhu. Sesungguhnya manusia jika mereka menyaksikan, jika mereka melihat seorang yang berbuat zalim, menyaksikan kezaliman di sana sini, menyaksikan kemungkaran di sana sini, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian mereka tidak mengambil tangan-tangan mereka, mereka tidak mengajak orang-orang yang terjerumus di dalam kezaliman maupun dalam kemungkaran, mereka tidak mengajak orang-orang tersebut untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kembali bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang ada, au syaka'iyya ummahumullahu biqabi minhu, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan siksanya, akan menimpakan azabnya secara merata, secara menyeluruh, tanpa menyisakan sedikit pun, tanpa memilih-milih siapa di antara mereka yang saleh dan siapa yang di antara mereka yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan sebab jauhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari umat ini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melaknat umat-umat terdahulu, Bani Israel, Ahli Kitab, yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Telah dilaknat orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, yaitu umat Yahudi, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Apa sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Sebagaimana diterangkan dalam ayat lain, di antara kemaksiatannya yaitu kisahnya ashabus salaf, yaitu orang-orang Yahudi di larang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memancing pada hari Sabtu. Untuk memancing pada hari Sabtu. Maka mereka ini mencari jalan keluar, berusaha untuk bagaimana mendapatkan ikan tersebut. Ya, mendapatkan ikan tersebut. Karena kalau mereka ini memancing pada hari Jumat dan hari Ahad, mereka tidak mendapatkan ikan yang banyak. Jadi mereka yang ini memasang ya, pukat pada hari Jumat, kemudian mengambilnya pada hari Sabtu. Karena sebab ini, sebab hial tipu daya mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat di antara mereka. Di antara mereka yang melakukan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka yakni kera yang menyerupai manusia. Ya, menjadikan ini mereka kera yang semula ini dalam bentuk manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Allah merubah bentuk-bentuk mereka sehingga ini menjadi kera. Ini bentuk laknat yang Allah turunkan kepada mereka. Disebabkan karena tidak ada yang memperingatkan mereka dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Sehingga turunlah laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itu Allah menegaskan lagi sama kanu yaf'alun. Kanu la yatanahuna an munkarin. Sebab mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Lagi sama kanu yaf'alun. Sungguh sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Ikhwani fi din, jazakumullah jami'an. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan sebab dikabulkannya doa kaum muslimin. Sebagaimana dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar." Sungguh demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh-sungguh kalian akan saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Aw la yushakanna Allahu ay yab'atsa 'alaykum iqaban min 'indih. Atau kalau kalian tidak saling beramar ma'ruf dan nahi munkar di antara kalian, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian, akan mengirim kepada kalian siksaannya. Thumma tad'una fala yustajabu lakum. Kemudian ketika siksaan Allah Subhanahu wa taala, ketika azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kemudian kalian mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu, fala yustajabu lakum, tetapi tidak ada manfaatnya doa pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa kalian. Maka amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan salah satu sebab di antara diterimanya doa, diterimanya doa kaum muslimin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ikhwan fillah jazakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui manfaat dan faedah dari amar ma'ruf dan nahi munkar, maka selanjutnya hukum amar ma'ruf dan nahi munkar itu sendiri bagaimana? Amar ma'ruf dan nahi munkar seperti yang telah disebutkan pada dalil-dalil yang telah kita bacakan tadi, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu jika ada salah seorang dari kaum muslimin atau sekelompok dari kaum muslimin telah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kaum muslimin lainnya telah gugur kewajibannya. Adapun kalau tidak ada yang memerintahkan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar sedikit pun di antara mereka, maka semuanya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Waikum, hendaknya di antara kalian ada sekelompok umat, satu orang atau lebih, yad'una ilal khair, mengajak mereka, mengajak kaum muslimin, mengajak umat ini kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Kata Imam Al-Kafir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, wal maksudu min hadhil ayati an takuna firqatun minal ummati mutasaddiyatan li hadha sya'n. Maksud dari ayat ini bahwasanya hendaknya ada sekelompok dari umat ini, hendaknya ada sekelompok dari umat ini, mutasaddiyah li hadzal sya'n, yang mutasaddiyah, yang maju ke depan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam ayat ini, yaitu mengajak umat manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Demikian pula Al-Imam Ibn Al-Arabi rahimahullah dalam Ahkamul Quran, beliau menjelaskan, fi hadhil ayati wallati ba'daha, ya'ni kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa dalam ayat ini, yaitu wal takum minkum ummatan, yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan ayat setelahnya yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, dalilun ala anna al-amra bil ma'ruf. Dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwasanya memerintahkan kepada yang ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, fardu kifayah, merupakan fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jika ada salah seorang di antara umat ini telah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya. Wa min al-amru bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar nusratud din bi iqamatil hujjati 'alal mukhalifin. Kata beliau rahimahullahu taala, termasuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan merupakan pembelaan terhadap agama ini, yaitu dengan menegakkan hujjah, menyampaikan hujjah, menyampaikan keterangan-keterangan, menyampaikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, alal mukhalifin, terhadap orang-orang yang menyelisih agama ini. Jadi termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu menjelaskan kesesatan orang-orang yang sesat, menjelaskan penyelisihan kelompok-kelompok tertentu, di mana yakni penyelisihan mereka, sampai di mana yakni penyelisihan mereka, apakah mereka sudah sampai kepada kuburan atau masih yakni pada taraf bid'ah atau dolalah, atau yakni kesesatan. Ikhwanul Fidin Azzaikumullah, dalam ayat tadi وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dalam ayat tersebut terdapat pelajaran bahwa sebelum kita beramar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, hendaknya kita menyampaikan dakwah terlebih dahulu. Menyampaikan dakwah terlebih dahulu kepada umat manusia. Seperti Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat dan perkara-perkara Islam lainnya. Baru kemudian setelah itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Sebagai contoh misalnya, seseorang misalnya meninggalkan sholat, maka sebelum kita mencegah dia, memerintahkan dia kepada yang ma'ruf, maka kita dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mewajibkan salat 5 waktu, telah mewajibkan perkara-perkara lainnya. Maka ketika pesan-pesan tersebut telah sampai kepada mereka, baru kemudian ketika kita melihat ada seorang dari kaum muslimin ternyata ini meninggalkan sholat 5 waktu, tidak melaksanakannya, baru kemudian kita memerintahkan atau mengatakan kepada dia, baik secara umum maupun secara khusus, wahai fulan, salli, hendaknya engkau salat, hendaknya engkau puasa, hendaknya engkau melakukan perkara ini dan perkara itu. Lalu kalau seandainya tetap mereka ini, ya, tetapi yakni tidak mengabaikan perintah tersebut, baru kemudian yakni mencegah mereka dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Yaitu apakah dengan cara megantangannya, kemudian menasihatinya secara khusus dengan mengatakan, wahai saudaraku, hendaknya engkau sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat lima waktu, dan orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin jazakumullah, seperti dijelaskan tadi bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian terkadang menjadi ini wajib ain bagi seseorang ketika dia melihat kemungkaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi." وذلك أضعف الإيمان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi fa in lam yastati, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia mampu untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka hendaknya dia merubahnya. Wa illa mustati fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu dengan merubah dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Dengan mengatakan bahwa ini mungkar, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa mustati, jika seandainya dia tidak mampu lagi, karena dia tidak bisa ini menyampaikan secara lisan bahwa ini mungkar, fadil qalbi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut, hendaknya dia membenci kemungkaran tersebut dengan tangan, dengan apa? Dengan hatinya, fadil qalbi, dengan hatinya. Dan ini wajib bagi setiap muslim, setiap orang yang melihat kemungkaran, jika dia tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, kemudian dengan lisannya, maka dia wajib membenci kemungkaran tersebut, yaitu dengan hatinya. Wadzalika du'aful iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian adalah selemah-lemah iman yang ada pada diri seorang. Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, tidak mampu merubah dengan lisannya, maka itulah selemah-lemah iman yang ada pada diri seseorang. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan hadis ini, ثُمَّ إِنَّهُ قُدْ يَتَعَيَّنُ يَعْنِي الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَنِ الْمُنْكَرِ. Kemudian terkadang amar ma'ruf dan nahi munkar itu yang semula hukumnya fardhu kifayah berubah menjadi fardu ain. Jadi wajib bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim untuk merubah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Kama idza kana fi maudin. Sebagaimana kata beliau contohkan, idza kana fi maudin, jika dia berada di suatu tempat, di satu kampung atau satu kota, la ya'lamu bihi illahu, Kemudian dia tidak ada yang mengetahui bahwa itu adalah mungkar. Tidak ada yang mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakatnya perkara mungkar. La yatamakkanu min izalatihi illahu. Kemudian tidak ada yang bisa menghilangkan kemungkaran tersebut kecuali dia. Wa kaman yara zawjatahu aw waladahu. Jadi kalau tidak ada yang bisa merubah kemungkaran tersebut kecuali dia, maka wajib hukumnya bagi dia untuk merubah kemungkaran tersebut, apakah dengan tangannya atau dengan lisannya. Dan sebagaimana pula, jika seorang kepala rumah tangga yara zawjatahu, dia melihat istrinya, menyaksikan istrinya melakukan ini pelanggaran-pelanggaran syariat, misalnya tidak sholat, tidak puasa, atau ini tidak memakai jilbab, maka dia harus ya ini merubah kemungkaran tersebut, ya, karena ini merupakan tanggung jawab dia, kewajiban dia. Awal ada waktu ini menyaksikan anaknya melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka dia ini berkewajiban mencegah kemungkaran tersebut, karena ini merupakan tanggung jawab dia. Aw gulamahu atau yang ini gulamah, ya, gulamah budaknya, atau kalau misalnya seorang bos yang memiliki anak buah, maka dia ini wajib untuk mencegah kemungkaran yang terjadi pada bawahannya, pada anak buahnya, ya. Misalnya anak buahnya tidak pernah sholat, tidak pernah yang ini puasa, ya, atau yang ini anak buahnya, ya, main judi, ya, maka dia ini harus merubah kemungkaran tersebut, ya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ala mungkarin aw taksirin fi ma'ruf, maka wajib bagi dia mencegah, ya, mencegah istrinya, mencegah anak-anaknya, atau mencegah budaknya atau pembantunya dari kemungkaran yang mereka lakukan, aw taksirin min ma'ruf, atau yakni kurang dalam melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, ya, lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus, ya, dia harus memerintahkan anggota keluarganya, memerintahkan bawahan-bawahannya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Kemudian juga di sini perlu kita ketahui bahwa dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, tentunya kemampuan manusia, kapasitas manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Seorang ahli atau seorang yang awam yang tidak mengerti banyak tentang Islam, tidak secara mendalam dalam memahami Islam, hanya mengetahui ini perkara sholat, perkara puasa, ya, dan perkara-perkara pokok lainnya, tentunya ketika dia menyaksikan atau melihat anggota keluarganya, ya, melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka dia harus, ya, menasihati mereka, harus mencegah mereka dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Demikian pula kewajiban seorang alim tentunya beda dengan kewajiban seorang awam. Seorang alim ini bertanggung jawab untuk memerintahkan manusia, memerintahkan umat ini kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran-kemungkaran. apakah ini melalui majelis-majelis ilmu, ataukah ini melalui ceramah-ceramah Jumat, ataukah ini melalui ya ceramah-ceramah ya di hari-hari lainnya. Mereka ini berkewajiban untuk menyampaikan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan larangan-larangan Allah. Dan jika mereka lalai, maka umat ini akan ya akan binasa, akan mendapatkan malapetaka yang sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Demikian halnya seorang hakim, seorang penguasa juga ini berkewajiban, karena mereka ini memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan dan mampu untuk merubah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah umat ini, yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka ini punya kekuatan untuk mencegah, untuk melarang ya kemaksiatan-kemaksiatan yang tersebar di sana sini ya. Beda dengan kemampuan menyampaikan amar ma'ruf dengan lisan saja atau dengan tulisan, manfaatnya lebih sedikit dibanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang umara, seorang penguasa dalam mencegah amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi. Setiap mukmin, setiap muslim memiliki tanggung jawab dalam mencegah dari kemungkaran-kemungkaran, dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, selanjutnya dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan, ada beberapa syarat yang perlu kita ketahui. Jadi dijelaskan oleh para ulama, yang pertama yaitu ayyakunal insan aliman bil ma'ruf wal munkar. Syarat pertama dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar, seseorang punya ilmu, mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Dia harus tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dia tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, ya, mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, maka tidak boleh bagi dia untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Karena boleh jadi dia mencegah manusia dari perkara-perkara yang dia anggap munkar, sementara hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya ya, boleh jadi dia memerintahkan kepada yang ma'ruf menurut anggapan dia atau menurut penilaian dia, sementara hal tersebut adalah perkara yang munkar ya. Sementara hal tersebut adalah perkara yang munkar. Maka seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dia harus punya ilmu, harus punya pengetahuan bahwa ini adalah ma'ruf, ini yang diperintahkan oleh Allah, dan ini adalah mungkar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi dia ketika dia merintahkan kepada yang ma'ruf sementara itu mungkar, atau mencegah dari kemungkaran sementara itu ma'ruf, bisa jadi ini dia menyulitkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menyulitkan orang-orang yang ingin beramal saleh, karena ya ini sebab dia, ya, karena sebab dia. Ini syarat yang pertama, jadi dia harus tahu bahwa betul-betul itu adalah perkara yang ma'ruf dan ini adalah perkara yang ia mungkar, sehingga dia tidak salah dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Syarat yang kedua, anta alama bi anna hadha ar-rajul tarikun bil ma'ruf aw fa'ilan lil munkar. Syarat yang kedua ini engkau harus tahu bahwa orang yang engkau larang dari perkara yang mungkar, ya, betul-betul engkau tahu bahwa dia terjerumus dalam kemungkaran, ya. Engkau yakni mengetahui bahwa dia terjerumus dalam kemungkaran, bukan sekedar yakni tuduhan atau sekedar yakni prasangka belaka, tapi yakni betul-betul dia terjerumus dalam perkara yang ia mungkar. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang kita ini melihat salah seorang dari saudara kita tidak hadir dalam salat berjamaah di masjid yang ada dekat rumah kita, tidak boleh kemudian kita langsung menegur dia, wahai fulan, kenapa engkau ini tidak hadir salat berjamaah, ya, kenapa engkau tidak hadir ini salat berjamaah bersama kami, ya, tidak boleh langsung demikian mengatakan kepada dia, ya, harus ya ini tanya dulu, wahai fulan, ya, kami ini tidak melihat engkau di masjid, ya, di mana ya ini engkau sholat, ya, karena boleh jadi ini dia sholat di tempat lain, ya, atau di masjid lain yang tidak jauh dari rumah dia, ya. Demikian halnya misalnya kalau kita ini melihat saudara kita, ya, saudara kita, ya, berjalan ini bersama dengan seorang wanita, ya, seorang wanita, ya, apakah dia misalnya berjilbab atau tidak, tidak boleh kita kemudian mengatakan bahwa si fulan ini jalan dengan si fulana, ya, pacaran dengan si fulana, tanpa mengetahui bahwa wanita tersebut adalah mahramnya atau salah satu dari kerabatnya, ya. Jadi akan membahayakan, ya, akan menimbulkan ya ini pertikaian di antara, ya, seorang muslim dengan muslim lainnya. Jadi dalam beramar ma'ruf kita harus mengetahui bahwa ketika seorang terjerumus dalam perkara yang mungkar, betul-betul ya ini dia melakukan kemungkaran, tidak sekedar perasaan atau tidak sekedar ya ini tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat datang ke masjid pada saat itu ini salat Jumat, langsung duduk, ya, datang ke masjid kemudian langsung duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada sahabat tersebut, wahai fulan, kenapa engkau ya ini tidak sholat, tidak sholat tahiyatul masjid, ya. Beliau tidak mengatakan, wahai fulan, kenapa engkau tidak sholat tahiyatul masjid, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengatakan, afsallaita, apakah engkau sudah sholat? Kenapa? Karena boleh jadi beliau sholat atau sahabat tadi ini ketika masuk masjid ini sholat di tempat lain atau di sisi lain, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yani tidak melihatnya secara langsung, karena ketika itu ini yani dalam keadaan berkhutbah. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Muslim, anna rajulan dakhala yawm al-jum'ah wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Bahwasanya seseorang atau seorang sahabat masuk ke masjid pada hari Jumat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yakni khutbahnya. Fajalasa wa lam yusalli tahiyatal masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi langsung duduk tidak tahiyatul masjid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asallaita?" Apakah engkau yang salat? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istifta dulu, ini minta keterangan atau penjelasan dari sahabat tadi, tidak langsung yakni menegurnya. Ya. Karena boleh jadi ya sahabat tadi salat di sisi lain atau di tempat lain yang tidak di lihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Kata sahabat tadi, belum. Saya tadi belum salat. Qala kun fasalli rak'ataini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan ya, merintahkan hendak yang kau berdiri lalu kemudian ini salat dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian juga dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar, termasuk ada perkara yang perlu kita perhatikan, ya, yaitu hendaknya kita berlemah lembut, tidak dengan cara yang kasar dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan atau memberikan kelebihan ya kepada orang yang rafiq, kepada orang yang bersikap lemah lembut. Ya. Apa yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap kasar dalam menyampaikan ini perkara-perkara ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti 'ala ar-rizqi ma la yu'ti 'ala al-amr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kelembutan, memberikan yang kelebihan kepada sikap orang yang bersikap lemah lembut dalam segala hal. Ya, apakah dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar maupun dalam perkara-perkara yang lain, ma la yu'ti 'ala al-an, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekerasan atau orang-orang yang bersikap kasar, bersikap keras dalam ya melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dan juga di perkara-perkara lainnya. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana ar-rizqu fi syai'in illa zana wa ma yuzza'u min syai'in illa syana." Bahwa tidaklah kelembutan itu apabila dicabut dari suatu perkara, yaitu apabila kelembutan tidak ada dalam satu perkara, apakah dalam amar ma'ruf dan nahi munkar dan perkara-perkara lainnya, ya, illa zana. Apabila sikap arif, ya, sikap lemah lembut ada pada suatu, maka hal tersebut akan menghiasinya, akan membuat indah. Ya. Wama yunzahu min syain illa syana. Dan apabila sikap lemah lembut tersebut dicabut dari suatu perkara, maka yang diakibatkan adalah syana. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa kita warmal dan nahi munkar atau perkara-perkara ini akan yakni terdampak negatif, akan ya berakibat jelek. Ya, apakah pada yang memerintahkan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar itu sendiri atau kepada orang lain. Oleh karena itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi thalathu khusail. Bahwasanya tidaklah beramar ma'ruf dan tidak boleh mencegah dari kemungkaran kecuali orang yang memiliki tiga perangai, tiga sifat. Ya. Yang pertama adalah rafiqun bima ya'mur. Orang yang merafiq, orang yang penyayang atau bersikap lemah lembut dalam perkara apa yang dia perintahkan. Rafiqun bima yanha. Dan juga dia bersikap lemah lembut dalam perkara yang dia cegah. Ketika dia mencegah seorang dari kemungkaran, hendaknya dengan tempuh dengan, yaitu dengan sikap lemah lembut, ya, tidak dengan kekerasan, ya. Kemudian yang kedua, adlum bima ya'muru wa adlum bima yanha. Adil dalam perkara yang dia perintahkan dan adil pula dalam perkara yang dia cegah. Jangan kemudian dia memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, sementara dia sendiri ini tidak melakukannya. Ini tidak adil, ya. Membiarkan misalnya anak-anaknya tidak beribadah, tidak sholat atau tidak puasa dan lain-lainnya, sementara dia, ya, di sana sini ini menyampaikan hendaknya kalian beribadah, hendaknya kalian ini puasa, hendaknya kalian sholat dan seterusnya. Alimun bima ya'muru wa alimun bima yanha. Kemudian sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang yang beramar ma'ruf dan yang munkar, yaitu dia tahu, ya, dia mengerti, punya ilmu terhadap apa yang dia perintahkan dan punya ilmu terhadap apa yang dia larang. Ya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari syarat-syarat dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu alla yazulal munkar ila ma huwa a'zam. Alla yazulal munkar ila ma huwa a'zam. Tidaklah seorang mencegah dari kemungkaran sementara ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Sementara ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jadi ketika memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mencegah dari kemungkaran, jangan sampai ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Kenapa? Karena, ya, seseorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan nahi munkar sementara ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ini tidak mendatangkan yakni manfaat sedikit pun, tidak mendatangkan yakni barokah, bahkan sebaliknya ini mendatangkan malapetaka, ya, bahkan sebaliknya ini mendatangkan malapetaka. Oleh karena itu dalam beramar ma'ruf kita harus yakni melihat, ya, melihat yakni dua perkara, ya, mana yang lebih besar madaratnya dan mana yang lebih kecil madaratnya, ya, mana yang lebih besar madaratnya dan mana yang lebih kecil madaratnya, ya. Kalau yang menimbulkan madarat yang lebih besar, maka kita tinggalkan, ya, meskipun yang harus meninggalkan yakni amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau seandainya ini menimbulkan madarat yang lebih besar atau, ya, malapetaka yang lebih besar. Sebagai contoh misalnya, jika seandainya kita menyaksikan di hadapan kita ada seorang ya di teman kita atau, ya, kerabat kita, ya, misalnya ini merokok, ya, merokok, ya. Kemudian engkau ingin mencegah dia, melarang dia dari merokok atau ini melakukan perkara-perkara maksiat lainnya. Ya. Tapi kalau engkau yang mencegahnya, melarang dia dari merokok, ya, malah ini berakibat fatal, ya. Dia ini mencari teman lain, yaitu para peminum dan para pemabuk, ya. Jadi misalnya, mari pulang jangan kau merokok. Kenapa? Karena kami terganggu di sini. Akhirnya apa? Ya, dia ini cari teman lain, sahabat lain, yaitu para peminum dan para pemabuk. Ya, ini apa? Madaratnya atau akibatnya lebih fatal lagi. Ya, karena kita ketahui bahwa, ya, minum khamr tentunya ini dosanya lebih besar dibanding ini minum rokok atau menghisap rokok. Ya, menghisap rokok. Ya, sama-sama haram, tapi ada yang lebih haram. Ya, yaitu minum khamr lebih haram. Kenapa? Karena, ya, tidak diterima sholatnya selama ini 40 hari. Orang yang minum khamr tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, walaupun dia sholat, ya, tidak diterima ini sholatnya selama 40 hari. Ya. Beda dengan orang yang merokok. Ya. Merokok adalah semata-mata ini maksiat, semata-mata dosa. Ya. Tidak sampai pada tingkatan dosa besar. Ya. Maka dalam hal ini ketika kita melihat kemungkaran yang semacam ini, maka kita ini jangan langsung ini menegur dia. Jangan langsung ini menegur dia, karena dikhawatirkan kalau dia tidak berteman dengan kita, dia akan berteman dengan orang yang lebih berbahaya lagi. Ya, orang yang lebih berbahaya lagi. Jadi kita harus mengobatinya. Ya, memperbaiki dia, menasihati dia dengan pelan-pelan, dengan dengan cara yang lemah lembut. Ya. Semoga ini dia mendapatkan nasihat, dan semoga ini meninggalkan apa yang dia lakukan pada saat itu. Baik. Kemudian syarat yang keempat, yaitu syarat yang dipersisikan oleh para ulama. Yaitu ayyakun al-amiru wan-nahi fa'ilan lima amara bihi tarikan lima naha anhu. Ya, syarat yang keempat ini dipersisikan oleh para ulama. Hendaknya yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang mencegah dari kemungkaran, ya, fa'ilan lima amara, dia menjalankan apa yang dia perintahkan. Ya, jadi ketika dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, ya, dia ini melakukannya, mengamalkannya. Dan ketika dia mencegah dari kemungkaran, dia ini meninggalkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Apakah ini merupakan suatu syarat yang wajib atau harus? Ya, wasahi annahu la isyarat. Pendapat yang benar, bahwasanya ini tidak disyaratkan. Ya, ini bukan merupakan syarat. Ya, bukan merupakan syarat. Ya, bahwa orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf terlebih dahulu dia mengamalkannya, dan orang yang melarang dari kemungkaran terlebih dahulu dia meninggalkannya. Ya, ini bukan merupakan syarat yang harus. Ya, tapi ini syarat kesempurnaan saja. Ya. Baik. Kenapa? Karena kalau seandainya dia tidak melakukan apa yang dia perintahkan, misalnya dia memerintahkan manusia untuk sholat sementara dia sendiri yang tidak sholat, atau memerintahkan manusia puasa dan perkara-perkara wajib lainnya sementara dia sendiri yang tidak puasa, ya, kalau seandainya dia tidak mengamalkannya, maka dosanya kembali kepada dia sendiri, ya, kembali kepada dia sendiri. Ya, dia itu dia memerintahkan manusia untuk beramal kebaikan sementara dia sendiri tidak mengamalkannya. Ya. Jadi dosa ya dia akan kembali kepada dia sendiri. Adapun kalau dia mengetahui bahwa hal ini adalah perkara ma'ruf sementara dia tidak memerintahkan manusia, atau hal ini adalah perkara mungkar sementara dia tidak melarang manusia dari kemungkaran, maka dalam hal ini dia ya mendapatkan ini dua dosa. Ya. Pertama ini dia tidak memerintahkan manusia untuk ya melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dosa yang kedua ini dia meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan kemungkaran. Ya. Melakukan kemungkaran. Ya. Jadi kalau saya tidak beramal ma'ruf dan nahi mungkar dengan alasan yang dia masih ya tidak bisa di mengamalkannya atau tidak bisa di meninggalkannya, maka dalam hal ini dia ya apa mendapatkan dua dosa. Pertama ini dia tidak beramal ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Kemudian kedua ini tidak mengamalkan yang ma'ruf dan tidak ya meninggalkan yang mungkar. Ya. Jadi yang keempat ini bukan yang ini merupakan syarat. Ya. Jadi boleh saja orang yang melakukan suatu kemaksiatan, ya, misalnya dia tidak ya tidak sholat atau tidak puasa, ya. Jadi dia berkewajiban untuk memerintahkan manusia untuk ya untuk ya ini sholat dan untuk puasa kalau dia tahu hukumnya, ya. Karena ini adalah ya pengamalan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bihi." Barang siapa yang ini melihat kemungkaran, ini merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu ya dengan lisannya, atau tidak mampu lagi dengan hatinya. Jadi syarat yang kepada ini dipersifikan oleh para ulama. Ya, apakah ini merupakan syarat wajib atau syarat yang harus atau tidak? Ya, yang benar adalah tidak diharuskan. Ya. Jadi tidak mesti orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf harus melakukannya terlebih dahulu. Tidak mesti. Demikian pula orang yang mencegah dari kemungkaran, ya, tidak diharuskan dia ini meninggalkan kemungkaran tersebut, ya, sebelum dia ini mencegah dari kemungkaran. Baik. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bagi orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu hendaknya dia bermaksud dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menegakkan syariat Allah. Ya, bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah merupakan syariat di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk ya membalas atau ini membalas dendam kepada orang yang melakukan kemaksiatan, ya, atau ini membela dirinya, ya, atau membela yang digolongannya, tidak. Jadi amar ma'ruf yang ditujukan adalah menegakkan syariat Allah, bukan yang untuk balas dendam kepada orang yang terjerumus dalam kemungkaran, dan bukan pula ini untuk membela diri. Ya. Kenapa? Karena kalau niatnya demikian, ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun ya kepadanya, tidak akan turun kepada dia, ya. Tetapi ini hendaknya dalam beramar ma'ruf ya ini, kita ini bertugas seperti halnya sebagai tabib atau sebagai dokter yang berusaha untuk mengobati ya pasiennya, berusaha untuk mengobati masyarakatnya dan menghilangkan yang di wabah tersebut, ya, menghilangkan penyakit tersebut dari masyarakatnya, ya. Ya, maka dengan demikian jadi, ya, tercapai apa yang dicita-citakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan mengajak manusia ini kepada kebaikan dan mencegah ini dari kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian termasuk yang diamar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu kalimah tuhaqqin inda sultanin jahil, ya, yaitu mengatakan yang hak kepada penguasa yang zalim, mengatakan yang hak kepada penguasa yang zalim, bahwa ialah dilarang oleh Allah, ialah mungkar, ya, yaitu dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara kekerasan sebagaimana yang ditempuh oleh sebagian orang, apakah itu dengan melalui, ya, demonstrasi, ataukah yang melalui, ya, orasi-orasi di jalan-jalan, ya, ataukah yang datang langsung dengan cara yang membawa senjata? Tidak, tetapi ini dengan cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan man kana lahu nasiha, ya, siapa yang punya nasihat kepada kepada penguasanya, paliak subyadi, dan jadi dia yakni memegang tangannya, datang kemudian yakni menasihati secara empat mata. Ini itu sebenarnya yakni tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalimat hakim inda sultan jair, ya, mengatakan ya hak dihadapan penguasa yang zalim, ya, adalah merupakan yang afdal jihad, ya, afdal jihad, ya, jihad yang paling utama, ya. Kenapa? Karena, ya, bisa saja ini mengorbankan jiwanya, ya, menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang, ya, penguasa yang lalim, bisa saja ini jawanya yang korban. Kalau misalnya ini penguasa tidak menerima nasihat tersebut, ya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalul jihadi kalimatul haqqin inda sultanin jahil. Bahwasanya seutama-utama jihad adalah kalimatul haqqin, kalimat yang hak, perkataan yang hak, perkataan yang benar berdasarkan yang di Quran wa sunnah, ya, di hadapan yakni penguasa yang zalim. Akan tetapi ini dengan cara lemah lembut, ya, dengan cara yakni nasihat secara langsung, ya, bukan kemudian yakni menjatuhkan wibawa mereka di hadapan yakni, ya, umat, di hadapan yakni, ya, rakyat, yang tidak, tetapi dengan cara nasihat yakni, ya, secara langsung, secara empat mata, ya. Dan ini, ya, akan mendatangkan ini banyak manfaat, ya. Bisa saja dia mendapatkan nasihat ketika mendengarkan nasihat tersebut. Jadi afdhal jihad kalimatul haqqin inda sultanin jahil, ya, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian tidak boleh kita kemudian khuruj ala hukam, ya, memberontak kepada penguasa, lebih-lebih ini memeranginya. Ini bukan jihad, ya, tapi adalah perkara yang mungkar, ya, perkara yang mungkar, ya. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan madarat yang lebih besar, mengakibatkan kekacauan mengakibatkan pembunuhan di sana sini, sehingga ini mengakibatkan tumpahnya darah kaum muslimin, ya, baik yakni rakyatnya maupun penguasanya. Kenapa? Karena mereka ini, para penguasa dunia ini menganggap diri mereka lebih tinggi, menganggap bahwa kalau wibawa mereka dijatuhkan, tidaklah penghinaan, dan mereka juga akan membalasnya lebih dengan apa? Dengan cara yang lebih keras lagi, dengan lebih kasar lagi. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna. Sesungguhnya kalian akan dikuasakan kepada kalian, kalian akan dipimpin oleh umara', para penguasa-penguasa, ya, para penguasa-penguasa, ta'rifuna wa tunkiruna, kalian mengetahui mereka itu melakukan perkara yang ma'ruf, ini yang ma'ruf, ya, wa tunkiruna, dan kalian ini mengingkari kalau mereka ini melakukan perkara yang mungkar, ya. Ini sudah merupakan ini suatu perkara yang lumrah terjadi pada para penguasa, bahwa di antara mereka ada yang melakukan yakni amal yang saleh, amal kebaikan, amal yang ma'ruf, dan di antara mereka ada yang melakukan perkara yang mungkar, ya, perkara yang mungkar, ya. Faman kariha faqad bari'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa benci, membenci perkara mungkar tersebut, ya, maka barang siapa membenci kemungkaran yang terjadi pada mereka, ya, berusaha untuk menasihati mereka untuk meninggalkan kemungkaran sesuai dengan kemampuan mereka, fakat bariyah, maka telah lepas tanggung jawab dia, telah tertunaikan kewajiban dia untuk yakni memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa man antara fakat salimah, dan barang siapa mengingkarinya maka dia telah selamat, selamat dari kemaksiatan, ya, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada para penguasa, baru telah menunaikan yakni tugas dan tanggung jawabnya, dia telah, ya, lepas dari dosa ketika dia melihat kemungkaran kemudian yakni merubahnya, ya. Walakin man radiya wa taba, akan tapi yang binasa, yang celaka atau yang berdosa, yaitu riba dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada, tidak berusaha untuk merubahnya, tidak berusaha untuk memperbaikinya, tidak berusaha untuk menasihati mereka, bahkan sebaliknya mereka mengikutinya, dia yakni mengikuti kemungkaran-kemungkaran tersebut, ya, dia mengikuti kemungkaran-kemungkaran tersebut. Inilah yang celaka, para yang semacam ini yang celaka, tidak berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, mereka yang mengatakan, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah ala nuqatiluhum, kalau kami yang melihat keadaan penguasa seperti itu, ya, kemungkaran-kemungkaran terjadi di kalangan mereka, ya, alami kawatilum, tidakkah kami merangi mereka, atau bolehkah kami merangi mereka, ya, memberontak kepada mereka atau ya menjatuhkan wilayah mereka? Qala, kata Rasulullah, jangan. Ya, kenapa? Karena ini bisa menimbulkan ya bahaya yang lebih besar, mengingkari kemungkaran sementara menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, sementara menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Qala, kata Rasulullah, jangan. Karena ini bisa berakibat lebih berbahaya. La ma'aqamu fikum as-salah. Tidak, selama mereka ini menegakkan salat di tengah-tengah kalian, selama ini penguasa kalian masih salat, masih melakukan ini ya perkara-perkara pokok lainnya dari rukun-rukun Islam, ya, selama ini mereka salat, maka kalian tidak boleh ini memeranginya, tidak boleh ini memberontak kepada mereka, tidak boleh ini menjatuhkan wibawa mereka. Rawahu Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala. Dan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita terangkan di sini, yaitu tidak khuruj ala hukam, tidak memberontak kepada penguasa yang sah, tidak boleh ini menjatuhkan wibawa mereka di hadapan ya, rakyatnya. Kata beliau Tahawiyah rahimahullah ta'ala dalam akidah beliau, dalam akidah Tahawiyah, wala naral khuruj ala immatina wa ulati umurina wa injar. Termasuk yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami tidak memandang, tidak membolehkan al-khuruj ala immatina, untuk keluar, untuk memberontak kepada imam-imam kami, untuk berontak kepada penguasa-penguasa kami. Wa ulati umurina, dan ulatul umur, pemerintah-pemerintah kami. Wa injar, meskipun mereka melakukan kezaliman, meskipun mereka melakukan dosa di sana sini, ya. Wala nadu alaihim, dan kami juga muslim wal jamaah tidak berpendapat, tidak membolehkan mendoakan kebinasaan atas mereka. Ya, wala nadu alaihim, kami tidak mendoakan kejelekan atas mereka, tapi hadis sebaliknya mendoakan keselamatan atas mereka, mendoakan hidayah bagi mereka, semoga ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nanzilu ladan min ta'atihim, dan kami berpendapat bahwa tidak boleh mencabut tangan-tangan kami, mengangkat tangan-tangan kami mentaatihim, dari ketaatan kepada mereka. Tidak boleh kemudian ya ini ya tidak mentaati perintah-perintah mereka, selama ya ini perintah mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa nara ta'atuhum min ta'atillahi azza wa jalla, dan kami memandang bahwasanya ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada pemerintah adalah merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla fardhu, adalah satu kewajiban. Ya, satu kewajiban. Ya, sebagaimana Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, ya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang, kalian mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan para penguasa di antara kalian, di antara kaum mukminin, di antara orang-orang yang beriman, selama yang mereka memerintahkan kepada ketaatan. Wa nara ta'atuhum min ta'atillahi azza wa jalla fariidah. Dan kami menganggap bahwa ketaatan kepada umara, kepada penguasa, termasuk ini ketaatan kepada Allah azza wa jalla, adalah satu kewajiban. Ma lam ya'muru bi ma'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati, dan kami mendoakan bagi mereka, mendoakan bagi mereka kebaikan, mendoakan bagi mereka keselamatan, ya, mendoakan bagi mereka keselamatan. Dan sebagaimana pula dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi bayatnya, yang mengikat janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-sam'u wa ta'ah, kami berbayat kepada beliau untuk mendengar dan taat, ya, mendengar dan taat, yaitu kepada penguasa. Fil usri wal yusr, baik dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan kemudahan. Wal mansyati wal masrah, baik dalam keadaan mansyat, dalam keadaan yang digiat, maupun dalam keadaan terpaksa. Tetapi ini wajib untuk taat kepada waliul amr. Wa ala asaratin alaina, meskipun mereka ini, mereka lebih mengutamakan diri-diri mereka dibanding kami. Apakah ini lebih mengutamakan harta dibanding kami? Ya, apakah dengan cara yang misalnya ini korupsi, mengambil yakni harta negara dengan jalan yang tidak dibenarkan? Ya. Meskipun mereka melakukan hal tersebut, ya, tetapi ini kami mendengar dan kami taat. Wala'alla nanzi'a wa'alla nunazi'a al-amra ahlahu, dan kami berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak nunazi'a al-amr, untuk merebut kekuasaan, ya, dari pemiliknya, yaitu dari penguasa, ya, tidak melakukan kudeta, ya, terhadap penguasa atau pemberontakan kepada penguasa. Illa antarau kufran bawah, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas-jelas, ya, kekufuran yang jelas-jelas yang nyata, ada dalilnya, indakum minallahi burhan, ya, kemudian engkau yakni memiliki burhan, bukti-bukti bahwa penguasa kalian telah kufur kepada Allah, ya, maka kalian yakni boleh merebut kekuasaan tersebut, tetapi dengan syarat yakni tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya, dengan syarat yang tidak menimbulkan yakni malapetaka yang lebih besar. Adapun kalau seandainya ini menimbulkan pertumpahan darah di sana sini, ya, darah kaum muslimin dengan mudahnya ditumpahkan, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh untuk kemudian mengambil ini sikap, ya, terhadap ini pemerintah, sikap keras terhadap pemerintah, maka hendaknya ini kita bersabar. Wa ala an nakuna bil haqqi aina ma kunna la nakhafu billahi lawmata la'im, dan kami juga berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk an nakuna bil haqq, untuk mengatakan yang hak, ya, yang hak adalah yang hak dan yang batil adalah batil. La nakhafu aina ma kunna, dimanapun kami berada, ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah salafiyun, ya, yakni berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan tanpa basa-basi, ya. La nakhafu billahi lawmata la'im, Saya tidak takut kepada siapapun di jalan Allah. Kami tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, terhadap yang ini, ya, kebencian orang-orang yang membenci. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Ikhwan fillah jazakumullah. Adapun yang ya, menjadi anggapan sebagian orang-orang yang ya, menyimpan dalam hal ini, dalam menyikapi yakni ketaatan kepada waliul amr dengan mengatakan innahu la tajibu alaina ta'atu ulatil umur illa idha istaqamu istiqamatan tamma, bahwasanya tidak diwajibkan bagi kita untuk taat kepada penguasa kecuali apabila mereka istiqamah, mereka istiqamah berada di atas jalan yang lurus dengan selurus-lurusnya, ya, pokoknya tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak ada korupsi di antara mereka, tidak ada nepotisme di antara mereka dan seterusnya, ya. Illa idza istaqama istiqamatan tamma fa hadza khata'un, maka adalah merupakan kesalahan, ya, adalah merupakan kesalahan, ya, merupakan pemahaman yang salah. Wa hadza laysa min syar'i syai', bahkan ini bukan termasuk syariat, bagian dari Islam sedikit pun, ya, bukan termasuk bagian dari agama Allah sedikit pun. Bal hadza min madzhabil khawarij, bahkan ini termasuk ini pemahaman khawarij, ya, termasuk ini pemahaman khawarij yang menuntut kepada penguasanya, menuntut kepada pemerintahnya agar mereka ini bersih sebersih-bersihnya, lurus selurus-lurusnya, tanpa ada penyelewengan sedikit pun, tanpa ada penyimpangan sedikit pun di tengah-tengah, ya, di pemerintahnya, di tengah-tengah penguasanya. Mereka ini menginginkan demikian, ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, ya, dalam buku, yakni tarikh buku sejarah, ya, para khulafa, para penguasa, khulafa ar-rasyidin dan penguasa-penguasa selanjutnya, disebutkan anna rajulan minal khawarij, bahwa saja ada seseorang dari kelompok khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan sebelumnya ini, ya, yang mengakibatkan tumpahnya darah Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ada seorang di antara mereka, ya, jauh ila Ali. Mereka ini datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu, lalu kemudian dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ma balun nas qad taghayyaru alayka, ya, bagaimana dengan manusia ini, kenapa ini manusia atau rakyatmu, ya, mereka ini telah berubah terhadapmu, ya, tidak lagi taat kepadamu, ya, ma balun nas qad taghayyaru alayka, ya, walam yataghayyaru ala Abu Bakr wa Umar, ya, sementara di orang-orang sebelum kami, ya, manusia ini tidak pernah yang ini, ya, memberontak, tidak pernah, ya, tidak mentaati, ya, Abu Bakar dan Umar. Qala, apa jawaban Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala hu, li'anna rijala Abi Bakr wa Umar ana wa amsali, kata beliau dengan jawaban yang tegas, ya, bahwasanya orang-orang atau rakyat yang ada pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, ana wa amsal, saya dan ya semisal itu, itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang merupakan umat terbaik dari umat ini, ya, generasi yang terbaik dari umat ini, ya, sehingga wajar, ya, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan aman, dalam keadaan yang damai dan seterusnya. Karena rakyat mereka adalah orang-orang seperti saya dan ya para sahabat lainnya. Ya. Tidak ada yakni kemungkaran-kemungkaran. Ya. Tidak ada penipuan-penipuan. Ya. Tidak ada yakni perzinahan-perzinahan atau tidak ada yakni ya kemungkaran-kemungkaran yang lainnya tersebar secara terang-terangan. Ya. Sehingga wajar saja ini Allah Subhanahu wa taala memilihkan penguasa yang terbaik bagi mereka. Ya. Sementara kata beliau, ya, warijali anta wa amsalak. Sementara orang-orang itu, orang-orang yang Ali bin Abi Thalib atau rakyat beliau, ya, rakyat beliau, anta wa amsalak, engkau dan semisalmu, ya, yaitu orang-orang Khawarij dan semisal kalian, ya, yang sebenarnya ini, ya, memberontak kepada penguasanya, yang sebenarnya ini menjatuhkan penguasanya. Dan ini adalah sudah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan penguasa, ya, yang baik jika rakyat juga baik. Demikian pula sebaliknya, Allah akan mendatangkan penguasa yang jelek jika juga rakyatnya ini adalah orang-orang yang jelek. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَتَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami mengangkat pemimpin, ya, بَعْضَ الظَّالِمِينَ, dari sebagian orang-orang zalim, ya, mengangkat pemimpin dari orang-orang yang berbuat zalim, ya, ba'dan atau sebagian lainnya, ya, bima kanu yaksibun, diakibatkan atau disebabkan karena apa yang mereka lakukan sendiri, ya, dari jerih payah mereka atau tangan-tangan mereka sendiri, ya. Ini adalah merupakan sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kebaikan, ya, seorang pemimpin adalah merupakan cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, maka juga pemimpinnya akan baik pula. Kalau rakyatnya, ya, jelek, maka pemimpinnya juga akan jelek. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan, tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka ini merubah diri-diri mereka sendiri. Kalau Allah Subhanahu, kalau yang di, ya, umat ini mau menginginkan yang ini pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, maka hendaknya dia memperbaiki terlebih dahulu diri-diri mereka, ya, memperbaiki keluarga mereka, memperbaiki masyarakat mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang, ya, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada yang penguasa kita, kepada yang di rakyat, kepada kaum muslimin secara umum, agar mereka yang di kembali kepada agama Allah, menjalankan yang di Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada yang bertanya, salah satu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mencegah kemungkaran dengan melalui tangan. Tapi kalau hal itu bisa menimbulkan kerusakan, apalagi sampai jatuh korban jiwa, apa hal ini dibenarkan atau tidak dalam Islam? Jadi tidak dibenarkan kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Misalnya ada di antara kaum muslim yang meninggal, ya, karena adanya bentrok, ya, antara kubu yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan nahi mungkar dan kubu orang yang melakukan kemungkaran. Ya. Ini tidak boleh, ya. Jadi yang bertanggung jawab dalam hal ini, berkewajib adalah penguasa dalam mencegah kemungkaran tersebut. Karena di tangan mereka ini senjata, di tangan mereka ini kekuatan. Ya. Kalau penguasanya ini mendatangkan kekuatan yang lebih besar, maka tidak ada yang bisa melawan. Ya. Contoh kasus yang ini Ahmadiyah. Ya. Ahmadiyah misalnya, ya, sempat ini terjadi pertumpahan darah terhadap kaum muslimin antara kubu yang pro dan yang kontra. Ya, ini kan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, maka yang berkewajiban adalah pemerintah ini untuk melarang, ya, melarang ini kelompok-kelompok yang sesat, ya, aliran-aliran yang sesat, ya. Di tangan mereka ya ini kewajiban tersebut. Ya, adapun kita ini ya cuma para ulama atau para orang yang berilmu ya ini hanya berkewajiban ya menyampaikan kepada kaum muslim bahwa kelompok ini sesat. Ya, adapun dengan kekuatan ya ini di tangan mereka, di tangan ini para penguasa untuk ya ini melarang mereka untuk mencegah mereka. Ya. Jadi tidak boleh kemudian ya ini membubarkannya dengan kekerasan, ya, setiap kelompok misalnya setiap partai atau setiap masa ingin membubarkannya sendiri-sendiri sampai ini menimbulkan pertumpahan darah. kapan seorang dinasihati secara langsung atau ditegur, dan kapan dinasihati secara sindiran. Ini melihat kondisi misalnya, ya, situasi dan kondisi. Kalau misalnya orang yang melakukan yang dikemungkaran merasa malu, ya, merasa malu yakni ketika ditegur di hadapan orang yang banyak, ya, maka cara menasihati itu dengan berdua, ya, yaitu dengan mengambil tangannya kemudian mengajaknya ke tempat yang sepi, ya, lalu dinasihati. Jadi tidak dipermalukan di hadapan umum, karena ini bisa saja menyebabkan dia tidak menerima nasihat. Apakah disyariatkan untuk mengikuti seorang yang terjatuh dalam kesalahan tanpa memberikan nasihat terlebih dahulu? Disyaratkan untuk disyaratkan untuk memboikot seseorang yang terjatuh dalam kesalahan tanpa memberikan nasihat terlebih dahulu. Jadi perlu ada nasihat terlebih dahulu sebelumnya ini memboikot, ya. Jadi nasihat tetap ada, ya, kepada orang yang terjerumus dalam kesalahan atau dalam kemungkaran. Adapun kalau dia tidak menerima nasihat tersebut, meskipun hujah-hujah telah didatangkan, telah diterangkan kepadanya, langkah kemudian ini memboikotnya kalau ini ada maslahat. Ya, kalau ada maslahat, yaitu dengan memboikot tersebut, ya, dia akan sadar bahwa saya telah dijauhi oleh kaum muslimin, saya telah dijauhi dari, ya, oleh saudara-saudara kami. Adapun kalau tidak ada masalahnya, maka tidak boleh ada yang boikotnya. Ya. Jadi ditempuh dengan cara yang lemah lembut, atau dengan cara yang dari hati ke hati, supaya dia mendapatkan nasihat. Nasihat Ustaz terhadap orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam namun sering berdemo. Apakah demonstrasi dikenal dalam syariat Islam? Jadi Islam dimengenal adanya demonstrasi, ya, bahkan ada termasuk perkara yang mungkar. Jadi mencegah kemungkaran bukan dengan kemungkaran, ya. kata Sarapujair, barang siapa mencegah kemungkaran dan kemungkaran, maka seperti yang dia mencuci tangannya dengan air kencing. Artinya tidak ada manfaatnya, tetap bau, ya, ya tetap bau, ya. Baik. Adapun demonstrasi itu sendiri, ya, tidak datanya bukan dari Islam, ya, merupakan yang ini, ya, asalnya dari negeri Barat, ya, melakukan demonstrasi yang kemudian ditempuh oleh, ya, sebagian dari kelompok-kelompok Islam yang mengatasnamakan dirinya ini, ya, kelompok Islam. Dan yang pertama kali melakukan demonstrasi, ya, jadi Quraisy al-Hukam, yaitu orang-orang Khawarij seperti yang dilangkan tadi, ya, yaitu keluar mendemo pemerintahannya siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala, ya. Karena apa? Uthman telah melakukan nepotisme, ya, banyak apa gubernur-gubernurnya dari keluarganya, ya, ini kan nepotisme menurut tanggapan mereka, ya, sehingga ini mereka bang, ya, berusaha untuk menjatuhkan, ya, menjatuhkan ya ini pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, sehingga ya pada akhirnya terjadi apa yang terjadi ini, pembunuhan, ya, terhadap Khalifah Utsman, ya, radhiyallahu ta'ala. Amalan apa yang harus saya kerjakan agar tidak terjerumus dalam kemungkaran? Yaitu dengan ilmu, ya, dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah secara dalam, sehingga ini bisa mengetahui, ya, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Apakah hukum ziarah kubur? Hukumnya ini, ya, sunnah. Ya, ziarah kubur adalah hukumnya ini sunnah mustahabbah, ya. Karena ini mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, ya. Mengingatkan kita kepada kematian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur, fazuruha al-ana." Dulunya saya melarang kalian untuk ziarah kubur, maka hendaknya kalian berziarah sekarang. Ya. Fa innaha tudzakkirukum al-akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Itu dengan syarat, ya, ziarah kubur yang disunahkan dengan syarat ini tidak sampai ini melakukan penyelisian-penyelisian seperti yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darbul khudud, ya, meratap dengan cara ini memukul-mukul pipinya, usyakul juyub, dan merobek-robek, ya, pakaiannya atau kain bajunya, ya, wada bidah wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, ya. Dan tidak boleh ini melakukan perkara-perkara bid'ah, ya, seperti baca yasinan, ya, setiap ziarah kubur baca yasinan, ya, atau membaca Al-Quran di kuburan, ya, termasuk ini perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. taib. Sudah menjadi ketentuan dalam agama kita untuk taat kepada pemerintah. Pertanyaan, apa kita masih tetap harus taat kepada pemimpin dari hasil pemilu? Iya. Siapa yang terpilih? Ya. Nah, kita harus taat. Pemerintah yang sah. Ini kita wajib untuk mentaatinya selama memerintahkan kepada yang ma'ruf. Bagaimana hukum mengikuti pemilu? Apa lagi untuk ya apa penguasa, apa untuk memilih penguasa? Ya, seperti yang kita telah ketahui bahwa ya demokrasi atau pemilihan umum itu adalah datanya dari ya, selain Islam, dari orang-orang Barat atau dari orang-orang kafir. Kita tidak boleh ini mencontoh mereka, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk dari golongan mereka. Ya. Ya, jadi merupakan ini produk orang-orang kafir, orang-orang Barat. Ya. Yang ada dalam Islam yaitu syura. Ya. Syura yaitu ahlul halli wal abdi. Ya. Para umara, ya, dan para ulama berkumpul, kemudian ini memilih atau menunjuk salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Ini yang ada dalam Islam. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ini beliau ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, beliau ini memilih ya beberapa orang sahabat, ya 6 orang sahabat, ya, untuk bermusyawarah di antara mereka untuk memilih salah seorang di antara mereka siapa yang berhak menjadi pemimpin, ya, Ali, kemudian Utsman, kemudian Abdul Rahman bin Auf, ya, kemudian Abdullah bin Az-Zubair, ya, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, dan satu lagi, ya, pemusyawarah, ya, dan selanjutnya kemudian masing-masing ini menyerahkan, ya, jadi jumlah mereka 6 orang, kemudian ini menyerahkan pilihannya, ya, kepada Utsman, kemudian Ali, kemudian Abdul Rahman, ya, jadi 3 sahabat ini menyerahkan pilihannya, ya, kepada Abdul Rahman, kemudian Utsman, kemudian Ali, ya. Kemudian selanjutnya, ya, sisa 3, ya, jadi yang lainnya ini mundur, tidak mau jadi pemimpin. Jadi ada orang-orang sekali ini semuanya mau jadi pemimpin, ya, mundur. Kemudian, ya, ketiganya ini berembuk, ya, ya, Abdul Rahman mundur, tidak mau jadi pemimpin. Tidak mau jadi pemimpin. Abdul Rahman bin Auf, ya, tidak mau jadi pemimpin. Ya. Tinggal 2. Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Ya. Maka Abdul Rahman bin Auf dijadikan sebagai apa? Sebagai penengah di antara 2 orang ini. Ya. Penengah. Lalu kemudian menanyai ini kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Siapa kira-kira yang berhak, yang pantas jadi pemimpin di antara 2 orang ini? Semuanya itu memilih, ya, mendahulukan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Baru kemudian setelah itu dibaiat, ya, oleh Abdul Rahman bin Auf, ya. Setelah itu kemudian Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya kaum muslimin seluruhnya membayat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi caranya mudah, ya. Caranya jadi cara syura yang diajarkan oleh, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya mudah. Tidak perlu ya menghabiskan dana yang bermiliar-miliar, ya. Tidak perlu yakni melakukan perkara-perkara yang menyelisih ini syariat Islam. Ya. Apakah model secara mutlak yang harus dilakukan dalam proses pemilihan pimpinan? Semoga Allah merahmati ilmu dan umur Anda. Itu yang jelas tadi. Caranya mudah, ya. Caranya mudah, tidak sulit. Apalagi 10 menit. Jadi sebenarnya itu kita tidak mengajak untuk golput, tidak. Tapi inilah ya, ini pemahaman atau akidah kami, ya. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa salafin atau apa namanya ahlu sunnah mengajak untuk golput, tidak, ya, tidak. Kami tidak mengajak, tapi kami berdakwah bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, apakah di Indonesia atau di tempat-tempat lain, ya, dari demokrasi atau pemilu adalah perkara yang batil, yang tidak ada dasarnya dalam Islam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita kaji pada sore hari ini. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan-kekurangan itu datang dari saya. Adana Allahu wa iyyakum ajma'in. Jadi kita akhir sampai di sini. Ada beberapa dasar, ya, mungkin ada dari panitia. Wallahi barakatuh.